apa yang dulu dihina, apa yang dulu diremehkan, sekarang mereka menanti, nanti kalau sudah datang akan cerita sendiri. Satu beti. Lakal ayyamu ma kunta jahila. Satu beti. Lakal ayyamu ma kunta jahila. Ali. Di somben hari-hari itu sudah berlalu lama, maka hari-hari yang sudah berlalu itu akan memperlihatkan hasilmu yang dulu kamu bodoh, kamu gak ngerti ning rumangsamu gak butuh ngono lho. Kowe kan belajar gak gelem mergo anggap gak penting, iso lek wis wayahe penting baru kowe krasa oh penting toh. Biasa ngono kuwi. Padahal lho, nek kowe gelem angen-angen, wong sing cilaka sak durungmu itu ya akeh. Lho. Anake wong sugih. Dene akeh. Fasilitas cukup. Ning mergo gak duwe ilmu, akhirnya malah dhek kekuwel karo bandane, mergo gak roh carane, urane bondo. Akhirnya dijualin teh melarat. Sing apa yang ngono enek wong sing ya enek wong biasa gak patek sugih tapi ilmune dhuwur. Oh, ilmu lo ya, ilmu lo. Ijazah lo. Ilmu. Ijazah, lek ijazah iku kertas, lek ilmu itu kemampuan dan potensi. Wong iki lek iso, masih gak lek ijazah jenenge ya iso. Awakmu iso pijet, masih gak oleh sertifikat yo panggah iso mijeti. Tapi lek kowe oleh sertifikat pijet ning kowe ora tandang, kuwi persis karo gak iso pijet. Iya. Kowe duwe SIM ning ora tau nyopir, yo padha karo gak duwe SIM. Iya ta? Nah. Tapi lek kowe duwe SIM, nek kowe iso nyopir tenan, upama ana ujian sih mesti gampang lulu. Engko iso tenang. Operasi kudu on. Pi. Di suatu kebenaran itu, kenyataan itu, realitas itu nanti akan bercerita pada saat kebenaran itu datang sendiri. Ngono. Nah, yang dulu itu kan sudah banyak contoh. Wong sing budu-budu, uripe sengsara. Ora kok wong sing gak sekolah, wong bodho. Masih sekolah nek bodho ya sengsara. Iya, masih aku wis iso tuku ijazah S2, S3 sampai S lilin. Ya iku lek pancen dasare bodho ya pangkat bodho. Begese ya ya gampang dihapus iku. Hanya yang namanya ayat peringatan, tanda-tanda, indikasi-indikasi yang sudah disampaikan oleh Allah itu terima, jangan kau buang, jangan mu'ridun, jangan berpaling. Mantengnya hatimu koma, niatnya sing bener. Kaling pondok, oleh ilmu. Oleh ilmu, oleh ridane Gusti Allah. Jangan kau lempar, jangan kau remehkan. Kalau sampai itu kamu remehkan, nanti kalau kebenaran itu datang, kamu terhina sendiri. Orang yang dulu itu sudah terbukti. Banyak generasi yang sudah kokoh, kuat. Ini yang ini cara Jawa, benar atau mau coba air. Gajah Mada itu kurang hebatnya. Ini dongsa wis ditinggal Gajah Mada, terusnya ditangani wong budu-budu, nah rusak. Bahkan nahum fil arti, mereka sudah eksis di atas bumi ini, tidak seperti kamu malah rusa-rusa wong bian, sekti-sekti wong bian. Soal sekti-sekti wong bian loh. Dungono itu bagus siapa? Ya, jadi sekti loh. Lala yo melenceng meneh. Pamukaran meneh. Akhirnya dijajah Belanda. Juang. Malah dawa dadi Jepang, dadi Republik. Durung lama Pamukaran dadi Orde Baru serada penak dilu. Dan jawang meneh reformasi. Nah, isis meneh. Wis ngono kuwi. Tukornan akhorin. Itulah salah satu apa salah satu hikmah mungkin yang bisa kita ambil dari ayat ini. Sekarang mari kita baca di halaman 231 baris ke 18 dari atas. Bama taktihim Pamata dilan ora teko iming wong sekecil apapun ayat yang datang dari Allah. Yang kecil itu saja pun katut gak dipercaya karo wong kafir. Min ayatin robbi. Sebagian dari ayat banyak yang diberikan Allah kepada kita itu gak enek sing keliwatan untuk dipercaya. Kabeh gak dipercaya. Min sebagian aja gak dipercaya. Sampai keteter cili-cili kayak katut gak dipercaya. Mane dipasang min. Ilakanu kejobo mesti ono sopo wong kafir lakane kejaba mesti ana sapa wong kafir anha saking ayat iku muridina padha mengko kabeh ay maya dharu tegese ora muncul lil kufari kedhe wong kafir apa min ayati saking pira-pira ayat at-takwiniyati kang bangsa gaweane Allah ayat-ayat kejadian alat ikan yajib bukan wajib pihak yang dalam ayat takwiniyah apa anadharu ningali angen-angen alat ikan min jumlah pihak kang iku setengah saking jumlah ayat jala ilusu unihi utawi piro-piro keagungan pira-pira keagungan perkarane Allah adalah dikang nuduhaken keagungan ya alati min jumlah tihad jala ilu su'unihi jala ilu itu akeh-akeh. Perkara ini nador alati min jumlah dia jala ilu su'uni adalah dikanu dua kenala wahdaniyati ta'ala ingatasi sifat wahdani Allah ta'ala ayat sing ngono iku ilakanu kejaba mesti ana sapa wong kafir iku muridina padha mengko kabeh maknane mengko iku piye to moh angen-angen mengko anta amulitil kadala ili saking angen-angen mengkono-mengkono pertondo mengkono-mengkono pituduh tarikina tur ninggal kabeh anazara ing angen-angen almuadia kang bisa nekaken ilal imani maring percaya Bikaubi mukawinia kelawan kang nganakaken dalail utawa ayat. Jadi kalau orang itu tahu ada ciptaan, mesti ini lek gelem angen-angen yo. Yo mesti meyakini adanya yang menciptakan. Itu mestinya begitu. Buat padahal dia iku cul cilik ya wis genah. Cul cilik iki wis genah ya wis ngalami. Mbak Bale iki lek jenenge wong sing luwih pinter iku luwih maju timbang sing bodho. Iku ya wis seru kabeh. Ning mergo gak diangen-angen gak nyantol kalah karo kesenengan. Kok pinter iki pancen prosesnya alon-alon. Tapi lek kesenengan itu segera bisa dirasakan. Tapi inti-inti kesenengan itu mesti para emengisor. Seneng itu mesti ngalahno awakmu. Seneng itu mesti ngalahno awakmu. Kadung seneng mesti kalah karo sing disenengi. Awes. Jadi ayat itu, dimana ayat itu tidak hanya yang terbaca sebagai ayat Al-Quran, bacaan, bukan itu saja. Ada ayat takwiniyah. Ucul cilik kan harus ngerasa no. Weh, contoh. Ini contohnya gini. Sakjane bukti lek wong kuwi masya ora nyambut gawe lah. Berarti wong kuwi ora nguber rezeki lah. Kuwi panggah duwi iso mangan, panggah duwi iso urip kuwi jane bukti iki akeh. Lan ning sandinge dekat sekali. Tapi krono kelindran ora dipikir. Krono kelindran gak kepikir. Akhirnya bukti itu gak bisa dirasakan. Contohnya, bising di katakoi gue. Jadi awakmu kuwi urip dhisik lagi mangan apa mangan dhisik lagi urip? Sing wis mbok alami kuwi lho. Urip dhisik lagi mangan apa mangan dhisik lagi krokel-krokel urip? Ayo, wis genah ta jane. Maksudnya kena iki piye? Tibake panganan niku gak nggare urip kok dhisik uripe kok. Iya. Tetapi nek kowe gak mangan rumangsamu lak mati ngono ta. Lah. Dadi nalikane dikongkon poso kowe pedi mati. Nah, ternyata apa? Ketutup sebenarnya. Bukti itu banyak. Pembuktian itu banyak. Justru wong sing gak doyan mangan mergo lara. Eta wong lara malah gak doyan mangan. Diliti wong obat sak mulo. Salah waras malah urip dawa to. Ngono kuwi kenyataan. Banyak kenyataan yang bisa diambil tapi karena gak mau angen-angen, akhirnya kenyataan itu gak bisa menjadi pelajaran. Ngono kaya sing diingi tak omong nih kok. Banyu kuwi ngerti banyu. Banyu kuwi lek pangkah mengendap sing jeding ae, ora enek sing nyiduk. Mesti metu getu-gete ambune basi iki ya. Lek liburan iki lho kangesan. Jeng ambune buasin. Mergo apa? Banyune gak ngalih kok jeding. Tapi banyu kok gelem ngalih kok jeding. Munggah ning dhuwur kendhil. Ya. Terus gelem bergaul mondok bareng karo gabah beras. Iku siswa lek kanca pecel terus munggah meja. Iya ta. Tapi lek banyu kok kancane kanca uyo, mergo dingo cewek. Mas yo kowe dudu uyo lah lek kekancan uyo ya katut ning peceren. Iku lak bukti to ngono kuwi. Jadi lah buang kenangan jelas kui. Masih aku ora bocah nakal lah. Tapi lah aku geruja-geruju karo bocah nakal. Kui yang buat cepat atau lambat kui kui yang kejegur peceren. Ora kena diarani uyo jadi kui. Tapi yo peceren. beceran. Tapi soalnya lek kowe dadi banyu sing resik, ciduk, ora kumpul kancane, ora kumpul dhuwure ning cedhek, misah ta? Misah terus ning dhuwur kendhel, tumpang nang dhuwur kompor. Lho. Kan bunga-bunga ta kowe? Waduh, panas banget gemerengseng. Banyu lek digodhok gak gemerengseng. Aduh panas e ngono. Ya iya. Aku lek kok terus jaluk dikendoni kompore. Paten ana kompore aku panas iki. Gak sido mateng. Akhirnya malah dadi bat. Ini mateng lho kejadian. Ya iya. Ane mondok mesisan, nek urung tutup aja mulai. Urung mateng aja mulai. Diarani pinter gak pinter, diarani goblok tau mondok, bingung lah ngarani koyo. Coba lek niate mondok pancen niat ping sekedar arep dinggo bilas-bilas ngene kok. Terus ben taune pondok. Kayak carane pondok ketok resik ngono terus jan payu rabi ora apa-apa. Niate mondok kok arep golek ngelmu rung pinter kok mulai alah malah angel. Arep nyelentak ning tengah nyeruduk ning guri nyurung gandoli. Malah bahaya nih itu. Pendi mau terus-terusan ya. Ayo terus no. Ayat kauniyah tadi itu. Dimang wadil ayat utai kiki ayat ikuta dulu nutua kenala anak taklida yang atas sesak temene melu-melu tak gak berpikir iku batilun mesti batal. Si batal itu mesti akan terhapus oleh kenyataan. Sesuatu itu kalau nggak ada landasan pembuktian yang kokoh, itu nanti akan terhapus oleh kenyataan yang data. Terus mesti maksudnya piye? Apa-apa kita mek niru-niru. Itu mesti ketinggalan wong sedingin ini. Semer, rambut di semer. Kue niru, rambut di semer. Bisa kue niru, kono wis gak semiran. Nah, kue wis bupun nih. Tiwas tuku semer, tiba-tiba wis ketinggalan. Ponal-ponal terus. Karena apa? Kamu mengikut aja. Jadi pengikut. Mestinya harus ada jadi orang yang punya pelopor, menjadi yang punya inisiatif. Nah, orang yang punya inisiatif itu harus berpikir. Harus menangkap gejala, memahami ayat. Tahu tak contoh nih kok. Gila kue roh enek reget ning godaanmu, enek sarung ting tumbruk ning kamarmu, ya ora usah ngenteni pengumuman ayo diresiki lho. Lah apa sing arep enak iki sing umumne kuwi. Nek kue gelem resik-resik, kan sing penak awakmu dhisik. Mesti kue dhisik to. Ya aku ngene iki pamane. Masak mbak-mbak. Tak durung aku mah ngrasakno kan diincipi dhisik. Berarti kan kalah dhisik karo sing masak. Iya toh. Artinya kalau kamu gelem resik-resik, ora urung kok sing ngrasakno nikmat dhisik ya awakmu sing resik-resik kuwi kan lho. Tapi lek kowe resik-resik tiba ngguri kan terus dikongkon. Ayo resik. Aku arep turu resik ana lho malah dadi budak kowe. Tapi lek kowe wis ngresiki dhisik kan gak dikongkon. Nalika gak dikongkon, lah itu namanya merdeka. Nek lek kowe pengen gak dikongkon, lakon ora dhisik. Lek kowe pengen gak kelangan wehno dhisik. Lek wis mbok wehno gak kelangan. Sing marai kelangan nek mergo rendang mbok wehno mbok simpen ae lah dicolong wong. Tapi lek mbok wehno jenenge gak nyolong lah, kan. Penak to ning ati penak. Terus lah mungkin lah telas lah diwehne. Lah apa meneh? Dambuk wehne malah mambu. Ya telas kan, padha telase ning sing sitok telas dalam keadaan gelo. Sing sitok ya telas, tapi atine lega. Nek wong mikire tafakure bener, ayate ditampa kanthi tenan ya. Ya sip enak. Di Lainnya gue melu-melu, udah konco kulo mboten enten sing mondok ya bah. So ini gue anu kabeh ini gue kerja kabeh teng Surabaya, teng Jakarta ini gue kok ijen. Ya justru gue ijen gue, kok larang. Gitu kerja taklet geruduk-geruduk itu jadi murah. Kabeh nandur ayam, ayam murah. Nek konco mu nandur bayam, gue nandur otomat. Jadi gue sing nandur bayam atau tomat, yang nandur tomat butuh ya mungkin akhirnya podo larangnya orang semua apa jadinya usum kok apa ya nandur sing gerencil wah dikandangnya isin aku aku nandur jagung aku nandur tomat di padahal jadinya lah gelem kowe kan ayo ben ono nandur jagung aku tak nandur tomat pak paling tidak akhirnya kok duwe jeneng kan ora. Kalau istimewa kancane jagung kabeh dek tomat di. Ngono ta? Ya kalau wong istimewa. Kancane ora nek sing mondok dek nekat mondok dhewe. Itu namanya menjadi pelopor di depan. Ora kok meneh rani-runi-rani-ru tok. Iru berarti ilang kepribadian. Taklit iku niru-niru. Ta'amulu utawi merenung fidala ini yang dalam piro-piro pertanda iku wajibun wajib walaulah zalika lamuna ora utawi wajib walaulah zalika lamuna ora utawi mengkono-mengkono ta'amul iku wajib seandainya ta'amul merenung dalil itu tidak wajib lama-lama dhamma mongko yaktina ora maidu sapa Allah Gusti Allah Al-muridina ing pira-pira wong kafir kang mengo ane tafakuri saking berpikir idala ilin dalam pira-pira tondo-tondone Allah. Teh. Awil mana utawa ta maknane ku mayan zilu. Mayan zilu mautai apa yan zilu kang murun apa maila ahli Makkah tamaring ahli Makkah. Mayun zilu ngono. Mayun zilu ora nurunake sapa Allah. Ora nurunake. Walah kok. Penyapot. Awil mana utawa maknane mayan zilu? Mayan zilu ora temurun ila lima kata maring lima ka apa sing ora temurun ayatun ayat. Ayatun ayat minal ayatil Qur'aniyati saking ayat Qur'an. Yang zilu mudzakkar fa'ile kok muannas. Yang zilu ki apa? Sore. Fa'il mudzakkar. Lah fa'ile kok ayatun muannas. Siapa kok? Iwan. Enak fi'il mudzakkar kok fa'ile muannas. Solusine piye? Solusine mergo enek dorok utawa jar majrur sing ngegang-ngegangi. Yan zilu kuwi jenenge yan zilu ayatun ila ahli makata ngono. Kuwi gak oleh yan zilu lek langsung dadi fa'il. Enek digang-gangi jar majrur maka fa'il mu'annas atau mudzakkar tidak mempengaruhi fi'ilnya. Mayan zilu ora temurun ila lima kata maring lima ka apa sing ora temurun ayatun ayat. Kenal ayatil Qur'ani ati saking pira-pira ayat Qur'an ila kanu kejaba mesti ana sapa lima ka ana iku mukadzibina padha ngorohaken kabeh ditilkal ayati kan mengkono-mengkono ayat. Ya, ini penafsiran yang kedua tidak kepada orang kafir secara umum tapi spesifik pada ahli Makkah. Orang kafir Makkah dulu itu setiap kali ada ayat yang turun maka pasti mereka berpaling dari ayat itu. Bintil kalayat yaminal aula wa min utawi min min sing dito wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim mine kok ping pindhumen iku piye wa min utawi min al ulakang pertama iku mazidatun nambahi listighrokil jinsi maring ngentekno jenis ala dikang yakau kang tumibu apa jenis tumibu finnafi ing dalem dinafeaken jadi sing dinafekno kuwi seluruhnya sampai sebagian kecil pun ikut dinafikan melok gak dipercaya. Nah, min yang kedua bahasanya tutai min sing kedua min ayati robihim iku lit tab'id krana kanggo makna tab'id makna sebagian wa ya utawi min saniyah ma'amad jurur ya sertane kang dijeraken min saniyah iku sifatun dadi sifat di ayatin kedua lafal ayatin Pakot kadzabu mongko teman-teman wis gorohaken sapa ahli Makkah wong kafir. Bil haqi kelawan kebenaran. Tapi lama jauh nalikane wis teko apa al haq ming wong kafir. Fasaufa ya'tihim. Mongko bakal teko ming wong kafir apa ambau kemakan ubi yastaziun. Ayo fakot kazaba mau tegesi mongko teman-teman wis padha ngorohaken sapa ahli Makkah ta ahli Mekah. Ngorohaken bil mukjizati kelan pira-pira mukjizat. Contone kan si kokil komari kaya sigari rembulan di Makkah ta ana ing Mekah. Wan filaki lan tegesi sigare komar. Sigar falkota ini kelawan rong sigaran. Pada abad mongko banjur ilang apa falkotun separone sak sigar wa bagiat lan isi tetep apa falkotun sing sak sigar. Itu juga masih tetep mereka enggak percaya kalau itu mukjizat. Au bil Qur'ani utawa padha ngorakan Al-Qur'an au bi Muhammadin utawa ngorakan Muhammad. Jadi mendustakan barang hak itu apa isinya? Hak itu bisa bermakna mujizat yang tampil. Hak itu bisa bermakna Al-Quran yang sudah dikabarkan itu. Hak itu bisa bermakna kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu bagi orang kafir didustakan semua. Tidak dipercaya. Fasau fayati mongko bakal teko him apa al-haq him ing kungguri-guri fasau fayati mongko bakal teko him ing wong kafir ahli Mekah apa amba uma ceritane barang beritane barang kanu kang ana sapa wong kafir bi kelawan iku ya stasi una padha menghina yen dinyek saiki sukses lho ngono lho soalnya wis wayahe sukses. Wong do kagum Masya Allah. Awak mah kek piro wene to? Ben nangis. Ya saiki wis winterman khotbah. Nah itu yaktihim amba umakanu biyazaziu. Berita itu sudah menjadi kenyataan. Ternyata dulu dihina, dinyek. Alah. Untenge kok. Tapi wong pinter kok. Akhirnya jengbian gak boso malah du boso kan mereka pinter tuh saufayatihim saufayati tegesi bakal teko himi wong kafir apa akbaru kawunihim berita anane wong kafir iku mustaziina kodong ngenyek kabeh idhalikal haki kelan mengkono-mengkono kebenarane Nabi Muhammad kapan kui cerita itu datang. Yauma Badrin dalam dinane perang Badar. Wa yauma Uhud dinane perang Uhud. Wa yauma Ahzab bilang dinane perang Ahzab. Itu. Jadi apa yang mereka telah menghina itu sendiri ternyata akan terbukti bahwa Nabi Muhammad itu benar. Alam yarau ana ora padha ningali sapa wong kafir kam ing pirang-pirang ahlakna kang wis ngrusak sapa ingsun min qablihim saking sadurunge wong kafir rupane min koren saking generasi. Aya alam ya'raf, alam ya'rif. Alam ya'rif ana ta durung ngerti sapa kufaru mata kata wong kafir Mekah apa aluma kata ali Mekah bimu ayanati lasari kelawan ngedenge piro-piro labet, piro-piro bekas bekas apa, kota besar yang hancur, bekas-bekase desa-desa yang sudah kosong no tarik bekas dia namanya wapi-wapi no. So kena lumpur hilang tarik bekas itu. Ya namanya omah joglo sing bangun balurah sepuh. Saiki dadi rumah hantu. Sini kan didelok to ngono kuwi. Wayanatil asar itu ada kenyataan peninggalan-peninggalan orang terdahulu. Nah, orang kafir Mekah itu kalau berdagang kan dari Mekah ke Syam. Lah itu mesti melewati bekas-bekas tanah-tanah yang dulu dibalik oleh Allah, tanahnya Nabi Hud, tanahnya Nabi kaumnya Nabi Soleh itu kelihatan semua sebenarnya. Itu mesti dipikir. Oh. Jadi ada apa bekas-bekas peninggalan orang terdahulu yang rusak. Fi asfarihim. Oleh ngerti fi asfarihim dalam perjalanan pelungane ahli Makkah li tijaroti krono dagang. Ila sami maring sam fi soifi. Yang dalam waktu. Apa? Soifi ku ketiga tarden. Soifi yang dalam waktu ketiga wa ilal yaman ilan maring yaman visita yang dalam waktu rendeng ya sita ini rendeng wa bisimail akhbari dan kelawan ngurungono piro-piro sejarah beritane iya ini ku nyapa to halo ini apa to kok enek kok ya kok enek candi ini apa to kok enek ini ini kan ada kabare kabeh. Kam, kam umatan, kam, kam iku piro, apane umatan umate, kam ing piro, apane umatan umate, ahlakna kang wis ngrusak sapa ingsun Allah, ing kobli zamane ahli Makkah, saking sadurunge zaman ahli Makkah, contone, kakomunikin kaya dini kaumi Nabi Nuh, wa Adin, wa Samud, wa kaumi Lutin, wa kaumi Syu'aib, wa Fir'aun, wa ghairihim, semuanya, itu telah menuai perilaku mereka sendiri karena kekafiran mereka terhadap kebenaran. Padahal apa? Fir'aun kurang biene. Kaum Ad, kaum Samud, iku lek nggawe ukuran gunung ae dikerowoki di omah. Kowe lek gak nung dijur dadi semen akeh ditotone lek. Kaum Samud kuwi ora gunung diukir dibolongi dadi omah apik-apik. Nek mlebu ning isor gunung ngene kuwi ngono kuwi ya iso diwalik bumine karo Gusti Allah. Maka nawus manggonaken sapa ingsun manggonaken dengan makmur umeng wong umeng kornin dilardi ing dalam bumi malam numaken lakum marupane manggon lam numaken kan ora manggonaken sapa ingsun Allah lakum kedhuwe sira kabeh. Artinya diberi tempat yang sejahtera yang lebih sejahtera daripada kalian. Tidak seperti kalian. Ngono lho, lebih-lebih. Contone ya kaya sing tahu tak kandakne kok. Diturut wartawan supaya dulu itu kalau 36 hari sekali, 8 dino pisan itu ada pesta di kerajaan sana. Ya ada berkate ora kerdus, woy, ada berkate emas. Bawa pulang oleh teman-teman itu. Ya ngono loh, saya ingin di tek, no? kayu-kayu bekas gue nih candi tingko candi apa nih sak itu namanya memakan nahum filardi malam memakan lakum, diberi kemakmuran di bumi tidak seperti kemakmuran kalian yang hanya apa sih kemakmuranmu atau inate kesius maringi sapa ingsun Allah ulaikal jamaati yang mengkono-mengkono ulaikal jamaata yang mengkono-mengkono jamaai ornin minal bastoti saking kajembaran filajsati yang kerusanan bastot rusa filajsati yang dalam jasate wal imtidadilan dowo filakmari yang dalam umure wasaatilan jembar filamwali yang dalam badane wal istidhari lan menonjol bi asbab dunya kelan piro-piro sabab dunya malam nukti malam maing barang lam nukti kang ora maringi sapa ingsun Allah kumeng sira kabeh ya alam kata ahli Makkah dan mereka yang lebih kaya, lebih kuat, lebih panjang umur saja kan mereka menentang kebenaran pun rusak apalagi kamu wahai orang Makkah yang tidak seberapa kaya meneh kowe wong Indonesia sing burung patek akeh apa meneh kowe sing bocah saiki eleh ngeyat-ngeyat jaduk ora mandi ora keramat ora pinter ora ganteng ya ora ganteng ngono jadi artis ya kena sesuatu budu lah ayu ngono jadi payu didol ora patek ayu laki-laki elek bisa wis dolane angel ya. Jadi wong sing kuno-kuno biyen kuwi lebih kuat, lebih rasa, lebih hebat itu saja bisa hancur karena tidak mengikuti kebenaran. Lah kok kowe arep ngerti. Jak wiridan malah ngaleh. Jak ampuh aduh. Barsana lanus ngirim sapa ingsun Allah asama ing dan ay almatoro tegese ngudan alaihim ing ngatasé ornin midroron kelawan apa midroron kelawan silih berganti ay mutatabian tegese silih berganti ulama ihtaju semong-somong sapa do butuh sapa kornin ilahi maring mator rono panjen udannya tertib silih berganti maka tanahnya subur karena subur penghasilan naik ana wacana lan dadiaken sapa ingsun ala nahara ing pira-pira bengawan tajri ingkang lumaku sapa apa anhar mintatihim saking ngisor-ngisore kornin jadi tanah-tanah mereka itu di bawahnya dialiri air sehingga subur ana nimang ae minta di basat ini saking ngisor-ngisore pira-pira perkebunane kornin wazuru imlan tandurane kornin wasajari imlan pepohonane kornin dan di bawahnya banyak air maka seluruh tumbuhan subur hasilan naik ekosistem terjaga nah, indah sekali kehidupan mereka tetapi akhirnya piye fa'ahlaknahu mongko ngrusak sapa ingsun Allahum ing wong kafir kornin mau bidunubi sebab dosane kornin epitak dibihim sebab oleh ngorohaken kornin ala ambiya ing pira-pira nabi lebih kau nilan sebab anane kornin iku bau podo ngedol sapa kornin ngedol adina ing agomo di dunia kelawan dunia dia meninggalkan agama hanya memburu dunia ono ninggalno wiridan mung sekedar golek bakso kan yo apa to apa golek wiridan bakso yang bakso iki lek mlebu weteng sesuk dadi tai lek kowe gelem melok wiridan kuwi tukul dadi swarga wong beneng ngitunge kan yo milih wiridan timbang bakso nah wahan sanalan banjur nukulaken sapa ingsun Allah mimpatihim saking sawuse kornin nukulaken kornan ing generasi akhirina kang liya meneh ay akdas nate gese dadi akan sopeng sun Allah min bakti ilaki kuli kornin saking sausing rusak saben-saben generasi gawe kornan akhorina ing generasi kang liya meneh badalan krono dadi ganti minal halikina saking pura-pura kang podo rusak kabeh teh wadah utawiki ayat iku tambihun ngelengaken ala anna ihlakal umamil kasiro satu pening rusak umat al kasiro tikang akaiku lam yung lam yankus ora nyudo opo ihlak min mulki saking kekuasaane Allah ora nyudo sayane siwici-wici solo ngentekno menungso sak jagat iku solo ora kelangan opo-opo walaya ta'adzomulan ora dadi agung dadi apa ora dadi berat ala Allah yang atas iku si Allah opo halakuhum rusae umamul kasiro wakulu biladin wakulu biladin lan ora dadi abot opo kulu biladin nyepai akan negara minum saking al umamul kasiro ya negara sing rame makmur iki ilang tek menunggu disolah ora-ora kagelan. Bergopo, baina umongko satemen Allah Ta'ala, iku kodirun kuoso, kuoso ala ayyaf, ala ayyun si'a, arep yento ingatasi yento nukulakan sopo Allah, makanahum, ing ganti, utawa makanahum ing panggonane, umamul kathiroh, nukulakan kauman ing kaum akhorin akang liya meneh, yak muru, yakmurukan dadi rame, dadi makmur bihim sebab oman akhirin apa bila di negarane negarane sing rusak-rusak ngono biasa bergoneng tanah Jawa biyen rakyat tintek dipangani diwoto cengkat ya toh rusak bisa rusak ketekan aji soko atau jadi makmur neng, sama neng makmur neng, sama neng semua nukui. Nih, masa kue, usar-usir, ya nenek, santri baru nenek. Lu melanggar usir kan mulai, bodoh kok nunggu akal. Toto rakenek mulai. Usir tekok bodoh itu coro-coro ning dunia, diusir tekok dunia, iya. Usir tekok bumi, bodoh itu bukan. Balik, udah rusak nenek. Yang mau dulu ya kan boleh balik ke main nek. Banyak melakukan pelanggaran. Tapi satu ini lah kelasnya jadi soalnya kelas kan nek. Usir limo sampai kau seket dengan masalah. Hilang satu tunggu seribu. Beres. Memang begitulah. Gusti Allah membuat kebiasaan-kebiasaan ciptaannya. Lah itu kita harus hati-hati. Ya podo-podo beralih ya ora kok lek apik iki terus gak mati iki ya ora. Tapi lek kowe apik, mati yo iki duwe tinggalan apik ngono to. Ngono sakjane kuwi nek kowe ning pondok iki kok apik sregep, ya maksudnya tetep pas yo gak diusir ya mulai ta kowe. Heh, wong panjenengan wis tamat. Tapi lek kowe duwe tinggalan ning pondok sing apik kan kabeh cerita, kula biyen ucah cerita jan pintere ra karuan. Dadi cerita sampai generasi ngisore penasaran jane sing gitu, jane cah puter. Nah, aku dadi pengeling. Banak tubuh makodamu. Es, Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.